بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا مزيد أما بعد فأوصي نفسي أولًا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين والمسلمات yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di rumahnya Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan melakukan pendekatan diri kepada Allah min a'zamil qurubat. Majlis ilmu merupakan langkah pendekatan diri kepada Allahu Jalla wa'ala, termasuk dalam deretan yang sangat besar. Terlebih duduk bersimpuh di majlis ilmu, mungkin di antara kita ada yang datang dari tempat yang sangat jauh, maka fa'abshir, bergembiralah. Bergembira dengan apa yang telah dilakukan oleh dirinya sendiri di saat Allah Jalla wa'ala memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambika, yang memerintahkan engkau untuk belajar adalah Allah Jalla subhanahu. Sehingga jangan sampai barakallahu fikum kita bermalas-malasan padanya. Yang kedua, jangan sampai ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Engkau datang, kita datang semata-mata karena perintah Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhambika. Yang kedua, berniatlah melalui kemudahan mendatangi majlis ilmu, majlis taqarrub ilallahi jalla wa ala ini, berniat untuk ikut andil dalam memelihara dan menjaga ilmu syariat. Sebagaimana para pendahulu kita yang soleh, mereka belajar agama Allah Jalla wa'ala untuk ikut andil di dalam menjaga dan melindungi syariat Allah. Juga berniat bersama kemudahan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala mendatangi majlis taqarrub ilaihi, majlis ilmu, memasang niat untuk ikut andil membela agama Allah Jalla subhanah, melindungi syariat Allah Jalla fi'ula. Karena orang yang menodai syariat ini, mencampur baur dan mencampur adukkan, menambah, mengurangi, adalah terlalu banyak. Maka di saat engkau berniat, ketika kemudahan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala untuk belajar ilmu, berniat untuk melindungi dan menjaga agama Allah Jalla subhanah, inilah yang akan melahirkan, yang akan menurunkan dan membuahkan keikhlasan. Barakallahu fikum. Lebih dari itu semuanya, memasang niat ketika ada anugerah kemudahan untuk mendatangi majlis ilmu, untuk menjadi muttabi'an, pengikut, ittiba'an, untuk mengikuti sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sempurnalah pegangan engkau untuk menjadi orang yang ikhlas. Barakallahu fikum. Ikhlas di dalam belajar ilmu agama, ikhlas di dalam mewujudkan ketaatan melalui ilmu agama, ikhlas di dalam pendekatan diri kepada Allah melalui majlis ilmu. Jikalau engkau telah memasang semuanya ini, engkau berbuat karena Allah yang memerintahkan. Engkau berbuat, tidak ada unsur paksaan. Engkau berbuat karena ingin ikut andil memelihara ilmu agama. Engkau berbuat karena ingin ikut andil di dalam melindungi, menjaga dari kaki tangan yang kotor, ingin menodai syariat Allah. Dan engkau berniat untuk kemudian bisa meneladani Nabi alaihi salatu wassalam dalam ibadah, dalam akhlak, dalam muamalat, dalam manhaj. Maka semuanya ini yang akan mengundang dan membuahkan jiwa yang ikhlas. Barakallahu fikum dalam belajar agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Jalla wa ala menganugerahkan kita semuanya keikhlasan. Barakallahu fikum dan kelurusan di dalam mendatangi majlis ilmu, majlis ta'ah, majlis ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan, kita telah mengambil pelajaran, tentunya pelajaran yang sangat berharga bagi seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, terkait barakallahu fikum dengan perintah untuk menjaga dan melindungi diri kita terjatuh di dalam perbuatan zalim barakallahu fik. Orang yang berimanlah yang akan pertama kali merasa tertegur jikalau perbuatan kezaliman itu pernah dia lakukan atau sedang dia lakoni. Dia akan menjadi orang yang pertama kali tertegur. Karena hal ini telah diungkapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Wadzakir fa'inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan. Karena peringatan-peringatan, wejangan-wejangan, bimbingan-bimbingan itu akan berguna dan bermanfaat bagi mereka yang beriman kepada Allah yang mengucapkan demikian Rabbuna Jalla Subhanah, yang akan bisa memetik pertama kali dari wejangan peringatan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang beriman kepadanya barakallahu fikum. Maka dari sini dia akan berusaha untuk melepaskan diri dari perbuatan kezaliman. Mungkin kezaliman itu telah dia lakukan. Dia meminta pembebasan dan pelepasan diri darinya. Kalau itu kaitannya antara dirinya dengan Allah, dia membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Dia mendatanginya. Kalau itu kaitannya dengan manusia, dia membuka pintu penghalalan dari manusia itu sendiri. Karena persyaratan untuk dia bisa bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, dia segera menyambut. Dia tidak akan malu-malu. Walaupun mungkin yang pernah dizalimi itu adalah orang barakallahu fikum jahat, penjahat, orang yang ma'alul ma'asi. Tapi dia minta penghalalannya barakallahu fikum. Walaupun mungkin yang pernah dizalimi itu adalah orang kafir kepada Allah, dia meminta penghalalannya bukan karena dia mau merunduk di hadapan mereka, bukan, karena kekhawatiran dan ketakutan pada hari barakallahu fikum dia tidak akan mampu lagi membayar dengan dinar, tidak mampu lagi membayar dengan dirham, namun dengan kebaikan yang dia bawa menghadap Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dia akan pakai untuk membayarnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang mukmin juga akan berusaha untuk melepaskan dirinya di samping perbuatan zalim yang dia lakukan sendiri, dan juga dia melepaskan dirinya dari dia menjadi penyebab dizalimi yang lain. Dia tidak akan menjadi perantara orang lain barakallahu fikum terzalimi. Maka tidak ada upaya yang dia harus lakukan agar jangan dia menjadi penyebab terzalimi orang lain, kecuali benar-benar meniti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. كيف المثال على ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام pernah berpesan barakallahu fikum kepada utusan yang akan menyampaikan risalah, yang akan menjadi penyambung Rasul alaihi salatu wassalam sebagai utusan Allah azza wa jalla, diutus Abu Musa al-Ash'ari oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diutus Ali bin Abi Talib untuk menyampaikan risalah sebagai utusan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pesan barakallahu fikum, bashira wa la tunaffira. Berilah engkau kabar gembira dan jangan menjadikan orang lain itu lari dari barakallahu fikum kebenaran ai syariat agama. Betapa sering kita menjumpai dan menemukan dakwah ini dicela, dakwah yang dicerca disebabkan sebuah atau perangai yang salah, muamalah yang keliru, akhlak dan adab yang jelek disebabkan dilakukan oleh individu orang barakallahu fikum yang menisbahkan kepada dakwatus salafiyah, yang menggabungkan kediri ke dalam dakwah yang agung dan mulia ini, sehingga dakwah ini dicela, dakwah ini dicercah karena perilaku, akhlak, perangai, muamalahnya yang jelek rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa sering barakallahu fikum ahlu sunnah wal jamaah atau penduduk ahlu sunnah di sebuah kampung, daerah menjadi sasaran celaan dan cacimakian karena ada orang yang mengatasnamakan pengikut dakwatus salafiyah wa dakwatus sunnah tetapi berbuat kejahatan, berbuat jelek, berbuat barakallahu fikum. Atau ma'had yang menjadi sasaran celaan dan cacimakian, sementara di dalam ma'had tinggal orang-orang yang soleh, yang belajar agama, berusaha menerapkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam di masjid, di luar masjid, di rumahnya barakallahu fikum. Lalu kemudian di ma'had itu sendiri dikaji dan didalami kitabullah dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, bimbingan melalui bimbingan para asatidah. Karena akhlak fulan ini jelek, perangainya yang jelek, muamalahnya yang jelek, maka barakallahu fikum dicela rahimani wa rahimakumullah tempat berkumpulnya orang-orang soleh. Orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala tidak akan barakallahu fikum melakukan hal itu, menyebabkan orang lain terzalimi, menyebabkan orang lain dituduh. Dia akan berusaha untuk berada dalam bimbingan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, melindungi dirinya, melindungi pula barakallahu fikum dakwatullah jalla subhanahu wa ta'ala. Wa min huna udzakkiru nafsi wa iyyakum. Dari sini saya ingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani fillah azzakumullah, hiasi dakwah ini dengan akhlak dan adab yang mulia. Hiasi barakallahu fikum dakwah ini dengan akhlak, dengan perangai dan perilaku yang sopan dan santun. juga kita ingatkan kepada segenap arbabul hijab, para ummahat, untuk kemudian menjaga dan melindungi kewibawaan dakwah ini, menghiasinya dengan akhlak, menghiasinya dengan adab, dimanapun engkau berada, barakallahu fikum. Bila engkau berangkat ke pasar, bila engkau berada di tempat keramaian, bila engkau masuk ke dalam toko, atau kemana saja, maka jaga baik-baik kewibawaan dakwatus sunnah wa dakwatus salafiyah, melalui pakaian kita, melalui penampilan kita, melalui sopan santun, adab dan akhlak. Jangan sampai barakallahu fikum kita meremehkan dan mengentengkan persoalan akhlak dan adab, barakallahu fikum. Imamul Anbiya wa Imamul Rusul, Nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, mengatakan, innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai orang yang menyempurnakan budi pekerti, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini memberikan pelajaran kepada kita tentang nilai dan kedudukan akhlak dan adab dalam memikul amanat da'watu ilallahi jalla subhanah. Hafizani wa hafizakumullah. Nas-nas tentang akhlak terlalu banyak, dan kita sudah mengetahuinya. Adab-adab yang terkait dengan kehidupan sehari telah dibimbingkan. Tidak ada yang tersisa, barakallahu fikum. Dalam urusan jual beli, akhlak dan adab bagaimana muamalah yang baik, tidak ada yang disisakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mari kita bersama-sama, barakallahu fikum, dimanapun kita berada, bahwa kita sedang membawa amanat yang besar dari Allah jalla fi'ula. Masukkan pada diri kita ini semangat untuk menarik, untuk mengajak, barakallahu fikum, muslimin untuk mau mendengar dan menerima dakwatullahi azza wa jalla, minimal tidak mengganggu, barakallahu fikum. Maka termasuk pintu untuk kita menawarkan dan menyodorkan kemuliaan dakwah ini melalui akhlak dan melalui adab, perangai dan sopan santun, sifat-sifat yang agung dan mulia, kejujuran ketika bermuamalah, kesabaran ketika bermuamalah, sopan santun, barakallahu fikum, ketika bermuamalah. Jikalau engkau yang menjadi sababun min asbabi orang lain mendapatkan hidayah karena kebagusan akhlak engkau, kebagusan adab engkau, barakallahu fikum, kejujuran engkau di dalam bermuamalah, fa'abshir biqaulin nabi alaihi salatu wassalam, la'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Kata Allah Jalla wa'ala, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, satu orang, jikalau Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tangan engkau, maka itu lebih baik dari onta-onta merah. Engkau memiliki onta-onta merah, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Terlebih lagi, jikalau dia telah memiliki akhlak yang agung dan mulia, sahibul mal wa sahibul jah, dia memiliki kelapangan dan keluasan rezeki dari Allah Jalla Subhanahu. Dia memiliki posisi dan kedudukan. Dia membantu, dia menolong dengan apa yang Allah berikan keluasan dari harta benda. Ashabul hajat, para pemilik hajat, dia bantu, dia tolong, bil adab wa bil akhlak, maka ini akan lebih lagi mengundang barakallahu fikum untuk seseorang kemudian ikut atau masuk ke dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Al-muhim, jangan sekali-kali kita menampilkan diri sehingga dakwah ini menjadi sasaran celaan, sasaran caci makian karena akhlak dan adab. Lebih dari itu, kita akan berdosa dan berdosa kalau kita sebagai penyebab orang lain itu lari dari dakwatu ilallahi jalla subhanahu. Berdosa barakallahu fikum kalau kita menjadi sebab orang lain itu lari dari dakwatu ilallahi jalla subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, menghiasi dakwatu ilallah, menghiasi kemuliaannya dengan akhlak, dengan adab, perangai dan sopan santun ketika engkau bermuamalah bersama saudara engkau seahlus sunnati wal jamaah, atau bersama orang-orang awam, barakallahu fikum, harus benar-benar diperhatikan. Hafizani wa hafizakumullah. Wakam, betapa sering kita menemukan berkah di saat kita melakukan satu tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Yang tadi ingin mencela, ketika kita mengerjakan tuntunan ini, dia tidak lagi mencela. Dia tidak lagi mencerca. Dia tidak lagi membenci. Kayf misalu, bagaimana misalnya? Yaitu mudah dan gampang ifsya'us salam, menebarluaskan salam barakallahu fik, baik kepada orang yang kita kenal atau orang yang tidak kita kenal. Hafizani wa hafizakumullah jami'an, bimbingan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyapa dengan salam saudara kita barakallahu fikum. Demikian juga arbabul hijab menyapa saudarinya dengan salam ketika berbelanja di pasar, diawali dengan assalamu alaikum, dia tahu bahwa ini adalah muslimah. Subhanallah, ini akan memberikan sebuah nilai dalam hidup bersama-sama. Tadi kayaknya tidak ada hubungan, tapi di saat salam seolah-olah dipertemukan dalam sebuah cinta. Itulah yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada engkau sesuatu yang akan bisa mendatangkan mahabbah bainakum, yaitu ifsya'us salam, menyebarluaskan salam barakallahu fikum. Betapa banyak barokat yang diambil. Semakin erat hubungan antara saudaranya, satu lingkungan, satu tempat, dia gemar mengucapkan salam, bisa bila berpapasan, bila lewat, apalagi kalau diiringi dengan jabatan tangan barakallahu fikum, punya nilai tambahan hafizani wa hafizakumullah. Erat hubungan kasih dan cintanya terbentuk antara saudaranya. Hafizani wa hafizakumullah. Ini salah satu contoh. Maka kita belajar. Belajar agama Allah Jalla wa'ala. Untuk tidak menyepelekan hal-hal yang kecil. Dan hal yang kecil ini menurut kita sungguh amat sangat memberikan dampak besar dalam dakwatu ilallah Jalla subhanahu wa ta'ala. Saling hadiah menghadiahi. Bila punya kelebihan barakallahu fikum. Itu semuanya akan mempererat. Maka ma'asyira al-muslimin yang saya muliakan. Tentu ini peringatan buat diri saya sendiri. Terkait dengan betapa seringnya dakwah ini menjadi korban celaan dan cercaan karena perbuatan individu orang. Orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala terus akan berjaga-jaga, terus akan mawas diri barakallahu fikum, berhati-hati jangan sampai dia menjadi penyebab orang lain terzalimi rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah sikap tegar orang-orang yang beriman. Dia akan terpanggil untuk tidak berbuat zalim. Apakah itu barakallahu fikum pada dirinya? Hubungan dosa antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Dia dengan gegap, dengan siap membuka pintu-pintu taubat barakallahu fikum. Bila hubungannya antara sesama, dia segera untuk meminta penghalalannya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan yang kedua, dia akan berusaha untuk kemudian menafikan dari dirinya sebagai sebab orang lain untuk terzalimi barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan. Kita langsungkan. Untuk mengambil faedah ilmu dan amal dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Qala Allah taala qala an-nabi alaihi salatu wassalam fi ma yarwi an rabbih ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian itu adalah sesat kecuali orang yang aku telah memberikan padanya hidayah, maka mintalah kepadaku hidayah, niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum arin, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Setiap kalian adalah lapar kecuali orang yang aku telah memberikannya makan. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah makanan kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya kepada kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Kullukum arin illa man kasautuhu fastaqsuni aksikum. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang kecuali orang yang aku telah memberikan pakaian padanya. maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberikan kepada kalian pakaian. Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar, wa ana aghfiru dhunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai segenap hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa di malam hari dan di siang hari, dan saya adalah mengampuni dosa semuanya, maka mintalah pengampunan kepadaku, niscaya aku akan memberikan ampunan buat kalian. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, setelah beliau menyebutkan barakallahu fikum terkait dengan Allah mensucikan kezaliman dari dirinya, kemudian Allah Jalla wa Ala memerintahkan kepada hamba ini untuk berbuat adil dan mengharamkan atas mereka perbuatan zalim. Lalu kemudian Allah Jalla wa Ala menyebutkan ihsanahu ila ibadihi ma'aghinahu anhum wa faqrihim ilaihim. Lalu kemudian Allah Jalla wa Ala menjelaskan dan menyebutkan tentang ragam kebaikan Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya dan kebutuhan hamba ini kepada Allah. Berikut tidak butuhnya Allah Jalla wa Ala kepada mereka. Apa yang kita sebutkan tadi memberikan pelajaran ini barakallahu fikum. Kebaikan Allah Jalla wa Ala kepada hamba-hambanya, Allah tidak butuh kepada mereka. Allah Jalla wa Ala menyebutkan tentang kebutuhan yang sangat hamba-hambanya kepadanya, kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Wa annahum la yaqdiruna ala jalbi manfaatin li anfusihim wala daf'i madarratin. Mereka hamba-hamba ini tidak memiliki kemampuan untuk mengundang dan mendatangkan manfaat buat diri-diri mereka, dan tidak pula punya kemampuan untuk menolak madarrah, mudarat yang akan menimpa mereka. Kata Syekhul Islam melalui faedah hadis barakallahu fikum, tidak punya kemampuan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Illa ayyakuna huwal muyassiru lak. Lidhalik. Kecuali bila Allah Jalla wa Ala yang memberikan kemudahan dalam semuanya itu. Allahu Akbar. Pelajaran besar yang diambil juga oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dari kalimat-kalimat ini adalah wujubut tawakkuli ala Allahi azza wa jalla. Wajibnya kita untuk bertawakal. Hadis ini mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita untuk memasrahkan semua yang terkait dengan hidup kita ini kepada Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita kemudian pasrah begitu saja tanpa ada usaha. Tidak. Akan disebutkan barakallahu fikum. Anda ingin makan, Anda harus berusaha. Di antara usaha yang Anda lakukan adalah berdoa. Anda berbuat barakallahu fikum. Mencari apa yang Anda butuhkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Manusia atau hamba ini tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menarik, mendatangkan, menghasilkan manfaat buat diri mereka sendiri. Atau tidak punya kemampuan untuk menolak, menghadang segala madharrah yang akan menimpanya. Kecuali bila Allah Jalla wa'ala menggampangkan dan memudahkan. Kemana kembalinya kita ini? Kedua, pelajaran melalui hadis ini agar kita punya jiwa tawadhu. Tidak angkuh, tidak sombong, tidak ujub. Di saat engkau mampu mewujudkan apa yang engkau inginkan dan cita-citakan, bisa melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat, sampai pun engkau mampu untuk melaksanakan ketaatan dan membuka pintu-pintu kebajikan, engkau tidak boleh ujub. Engkau dilarang untuk memiliki jiwa angkuh dan sombong. Karena kita bisa melakukan semuanya ini. Karena adanya taisir. Kemudahan. Kegampangan yang dibukakan dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Buat kita barakallahu fikum. Beliau kemudian menjelaskan. Oleh karena itu. Wa amara al ibada yas'aluhu dzalik, dan dia Allah telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta itu semua, meminta kepada Allah Jalla subhanahu. Wa akhbara annahum la yaqdiruna ala naf'i wala dharri. Demikian juga Allah Jalla wa Ala menafikan dari hamba-hamba ini kemampuan untuk memberikan manfaat bagi Allah atau mendatangkan kemudaratan bagi Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah nafikan semuanya itu kemampuan makhluk. Allah nafikan kemampuan makhluk dari semuanya barakallahu fikum. Baik manfaat yang terkait dengan urusan dunianya atau manfaat yang terkait dengan urusan ukhrawinya, tidak punya kemampuan. Allah yang menggampangkan hamba ini. Allah yang memudahkan hamba ini. Makanya coba di akhir. Allahu Jalla wa Ala mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang menjumpai dan menemukan kebaikan, nilai, ganjaran, imbalan kelak di akhiratnya, falyahmadillah. Allah memerintahkan hamba yang mendapatkan nilai dan ganjaran ini untuk memuji Allah Jalla Subhanah. Sementara nilai dan ganjaran yang dia dapatkan di sisi Allah merupakan sebuah hasil dari upaya dan usaha yang dia lakukan di atas dunia dari kebaikan. Dan mampunya dia melaksanakan kebaikan di atas dunia karena ada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Min ain, dari mana lalu kita bisa menyanjung diri kita, mengangkat diri kita, memuji diri kita, ujub terhadap diri kita? Sama sekali tidak ada pintunya. Barakallahu fikum. Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala yang membantu dan yang menolong. Mari kita dengarkan ucapan barakallahu fikum al-imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, apa yang kita bacakan tadi lafaz-lafaz dalam hadis kudsi ini, hada yaqtadi, ini semuanya memberikan konsekuensi, anna jami'al khalqi muftaqiruna ilallahi ta'ala fi jalbi masalihihim wa daf'i madarihim fi umuri dinihim wa dunyahum. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, bahwa seluruh makhluk tanpa terkecuali muftakirun, mereka fukara, mereka sangat-sangat membutuhkan Allah Jalla wa'ala dalam mendatangkan maslahat buat diri mereka sendiri, dalam menolak kemudaratan yang akan menimpa mereka, atau mengangkat mudarat yang sedang menimpa mereka, baik itu kaitannya dengan urusan agamanya dan urusan duniawinya. Subhanallah, barakallahu fikum. Sampai diriwayatkan dari salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka meminta kepada Allah Jalla Subhanah sampai-sampai dalam urusan garam untuk mengadoni barakallahu fikum tepung, mereka minta kepada Allah Jalla Subhanah. Sampai-sampai urusan makanan binatang ternaknya, mereka menengadahkan kepada Allah Jalla Subhanah. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, sampai tali sandal engkau putus, minta kepada Allah Jalla Subhanah. Menunjukkan iftikar, sebuah kebutuhan yang sangat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian al-imam Ibn Rajab melangsungkan, wa annal ibadah la yamlikuna li anfusihim syai'an min dhalika kulli. Hamba-hamba ini tidak memiliki kemampuan buat diri mereka sendiri. Wa anna man lam yatafaddalillah alaihi bil huda war rizqi fa innahu yuharrimuhuma fid dunya. Beliau menjelaskan kembali, dan barang siapa yang Allah Jalla wa Ala tidak menganugerahkan kepadanya karunia petunjuk dan rezeki, maka di dunia ini akan terhalangi untuk mendapatkannya. Wa man lam yatafaddalillah alaihi bimaghfirati dhunubi أو بقت خطاياه في الآخرة. Barang siapa yang Allahu Jalla wa Ala tidak menganugerahkan karunia buat dia sebuah pengampunan dari dosa-dosanya, maka dosa-dosa itu akan menjadi pembinasa baginya dalam kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Keberikutnya kata beliau, hadis-hadis ini memberitahukan kepada kita, annallaha yuhibbu ayyas'alahul ibad. Allahu azza wa jalla sangat-sangat senang dan suka serta cinta hamba-hamba ini meminta kepadanya. Allahu jalla wa ala, sampai urusan makan, minum, pakaian, meminta kepada Allahu jalla wa ala, dan Allah menyukai hal itu. Allahu jalla wa ala senang. Barakallahu fikum. Hambanya meminta mengadukan persoalannya, mengutarakan hajatnya di dalam hidup ini, dia meminta kepada Allah jalan keluar. Perbuatan ini Allah senangi dan Allah sukai, Allah cintai. Barakallahu fikum. Meminta apapun yang diminta kepada Allahu Jalla wa'ala, kemaslahatan terkait dengan agamanya, kemaslahatan terkait dengan dunianya, dari makanan, dari minuman, dari pakaian, atau selain itu. Bahkan Allahu Jalla wa'ala menyukai, senang kalau orang yang datang 50 tahun dia berbuat zalim kepada Allah, melakukan kesyirikan, kekufuran, lalu dia datang menuju Allah meminta pintu pengampunan, Allahu Jalla wa'ala menyukai dan menyenangi hal itu juga. Bedakan, kalau kita, ada bawahan kita itu sudah kita berbuat baik, kita kasih minum dengan air susu, tiba-tiba dibalas dengan air tuba. Bagaimana bencinya kita? Kita bahkan tidak mau melihat wajahnya, jangankan mau mengetuk pintu, melihat wajahnya saja enggak suka, benci. Sudah tidak ada lagi pintu maaf baginya. Barakallahu fikum. Rabbuna jalla subhanahu walillahil matalul a'la. Allahu azza wa jalla maha segala-galanya. Barakallahu fikum. Mungkin orang 60 tahun umurnya melakukan semua jenis dosa maksiat, mulai dari dosa yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalaupun dia datang mengetuk pintu taubat, membuka, barakallahu fikum, Allahu jalla wa ala senang dan suka. Allah akan bukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Allahu akbar. Allahu azza wa jalla. Barakallahu fikum. Seperti yang kita sebutkan tadi, sampai salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in, sa'alallah, meminta di dalam salat, fi salatihi kull hawaiji, semua hawaij, hajat-hajatnya dia tuangkan, dia minta di dalam salatnya. Sampai-sampai urusan garam untuk mengadon tepungnya. Barakallahu fikum. Sampai-sampai urusan makanan binatang ternaknya, dia minta kepada Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanallah. Tentu ini memiliki kandungan makna hidup, memperlihatkan kefakiran dan kemiskinan di hadapan Allah Jalla Subhana, Allah senang, Allah suka. Tapi jika engkau memperlihatkan hal itu di hadapan saudaramu, Anda dicela, Anda direndahkan. Anda mampu berbuat, Anda mampu bekerja, badan Anda sehat, tapi meminta-minta, mencari belas kasihan orang, Anda akan dihinakan oleh banyak pihak. Anda akan direndahkan, barakallahu fikum. Belum tentu mereka-mereka ini bisa menjawab apa yang Anda sedang butuhkan. Tapi jikalau engkau menuju Rabbuna Jalla Subhanahu wa Ta'ala, peluang, kesempatan untuk dijawab, dipenuhi hajat itu adalah besar. Begitulah, barakallahu fikum. Banyak saudara kita butuh bimbingan menuju sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Faedah barakallahu fikum yang juga terkait dengan hadis ini. Fa inna kullama yahtajul abdu ilaihi idza sa'alahu qala salni aina min Allah faqad adhhara hajatahu fihi wa iftiqarahu ila Allah wa dhalika yuhibbuhu Allah. Sesungguhnya seorang hamba, kalau dia meminta kepada Allah Jalla wa'ala semua hajat di dalam hidupnya, maka orang ini telah benar-benar menampakkan, memperlihatkan di hadapan Allah hajatahu waftiqarahu, menampakkan kebutuhannya yang sangat kepada Allah. Allah menyukai hal ini. Perbuatan ini disenangi dan disukai oleh Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, ma'syaral muslimin wal muslimat, barakallahu fikum. Berarti kita diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk banyak-banyak berdoa dan meminta kepadanya. Apakah yang terkait dengan maslahat dunia kita? Minta kepada Allah Jalla subhanah. Fi ruku'ina wa sujudina. Dalam ruku' kita, di dalam sujud kita, solat kita, ketika kita berjalan, ketika kita berangkat ke tempat kerja kita, meminta kegampangan, meminta kemudahan, meminta semuanya kepada Allah Jalla Subhanahu. Mungkin barakallahu fikum, engkau sedang dihadapi oleh sebuah hajat besar pada diri engkau. Minta kepada Allah Jalla Subhanahu. Kita seringkan terjatuh. Belum kita utarakan permintaan ini kepada Allah, sudah kita utarakan dari satu teman ke teman yang lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu pintu orang kaya ke pintu orang kaya yang lain, kita utarakan. Sementara kita belum pernah mengutarakan hajat kita kepada Allah Jalla Subhanah. Padahal jikalau kita utarakan semuanya, kita perlihatkan kefakiran kita, kebutuhan kita kepada Allah, Allah Jalla wa'ala mencintai. Barakallahu fikum. Ini kita seringkali salah kaprah. Rahimani wa rahimakumullah. Padahal, kalaupun mereka itu akan membantu kita, bila kita meminta, kalaupun mereka itu membantu kita, itu adalah taisirun, kemudahan yang Allah berikan pada dia. Kalau kita meminta kepada Allah Jalla Subhanah, ada Allah akan menggerakkan seseorang untuk datang membantu engkau, menolong engkau dengan tanpa engkau merengek-rengek meminta, mengutarakan hajat, mengutarakan kebutuhan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu di dalam Al-Quranul Karim, Allahu Jalla wa Ala banyak memerintahkan hambanya untuk meminta barakallahu fikum kepada dirinya sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni. Ud'uni. Allahu Jalla wa Ala berfirman, ud'uni. Mintalah kalian kepadaku. Allahu Jalla wa Ala yang memerintahkan kepada hamba-hamba ini. Terlebih khusus kepada mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Kalau saja orang kafir kepada Allahu Jalla wa Ala dipenuhi hajat duniawinya, maslahat duniawinya oleh Allahu Jalla wa Ala, wakif anta orang yang beriman kepada Allah. Mereka orang-orang kufur. Mereka orang-orang ingkar. Mereka orang-orang yang bermaksiat kepada Allahu Jalla fi'ula. Dipenuhi hajat duniawinya oleh Allahu Jalla wa'ala. Bagaimana engkau orang yang beriman kepada Allah? Bagaimana engkau orang yang meniti jejak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak akan dibiarkan oleh Allahu Jalla subhanahu. Namun karena kurang sabar saja yang ada pada diri kita ini sering menyebabkan kita meninggalkan kebenaran sebagai anugerah yang paling besar, menoleh, melirik, melihat kepada dunia yang tidak punya nilai barakallahu fikum. Kurang sabar saja pada diri kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ada orang yang sudah diberikan oleh Allahu Jalla Subhanah, tapi menganggap dirinya belum cukup. Sehingga dia harus melelang ilmunya, melelang keyakinannya, melelang manhajnya. Cuma ingin lebih hidupnya. Ya Allah, kurang sabar. Coba belajar. Kepada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang dia miliki dari dunia? Ma'a annahu imamul anbiya wa imamul rusul. Ashabun Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah. Ini pembelajaran yang erat. Yang sangat kuat bagi kita. Yang kurang bagi mereka yang punya kelebihan. Belajar pula dari bagaimana kedermawanan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kedermawanan mereka-mereka yang dibukakan oleh Allah. Semuanya ada pintunya untuk kemudian mewujudkan kemuliaan di dalam hidup ini. Cuma terkadang itu kita kurang sabar. Barakallahu fikum. Semoga saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat diberikan kesabaran oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga tidak sampai kemudian melelang manhaj. Menggadaikan akidah atau keyakinan. Melupakan ilmu dan amal soleh. Karena ingin mencari sesuap barakallahu fikum nasi. Atau kelebihan. Atau ingin hidup mewah. Atau ingin menabung duniawi rahimani. Wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin. Terkadang kita dihadapkan. Sebuah problem. Kita tidak mengutarakannya kepada Allahu Jalla Subhanah. Kita malah utarakan pertama kali ke teman kita. Kepada saudara kita. Kedua orang tua kita. Ini itu. Sementara kita tidak mengutarakannya. Kepada Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka mari kita belajar. Untuk memetik ilmu yang indah. dan amal yang indah pula barakallahu fikum. Tidak ada sekecil hajat di dalam hidup kita tahu yang akan memenuhinya adalah Allah Jalla Subhanahu. Ada orang yang hajatnya besar, tapi dengan usaha kecil bisa terpenuhi. Sebaliknya, ada orang yang punya barakallahu fikum usaha besar, hajat kecil tidak bisa terpenuhi. Dari mana pengaturan sedemikian rupa kalau bukan dari Allah Jalla wa'ala? Kita tidak bisa berbuat. Kita tidak bisa mengatur barakallahu fikum. Ternyata kita berjalan dalam sebuah aturan yang tidak mungkin akan berubah. Kita berjalan dalam sebuah aturan yang tidak mungkin akan tertukar. Ini aturan buat A, tertukar kepada si B. Tidak ada barakallahu fikum. Semuanya berjalan dalam aturan yang sudah ditentukan oleh Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita menerimanya. Siapkah kita menerimanya? Punyakah kita kesiapan untuk menanggung segala keputusan? Kalau keputusan itu tidak sesuai dengan angan-angan dan cita-cita kita, barakallahu fikum. Maka di saat kita memperlihatkan diri, kefakiran diri, hajat yang tinggi di hadapan Allah Jalla wa'ala, inilah yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman. Barakallahu fikum. Inilah dia yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman di saat kita mengadukannya kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Dalam apapun usaha, kita punya anak, barakallahu fikum, ya, minta kepada Allah untuk gampang dan mudah mendidiknya. Utarakan, kita butuh barakallahu fikum. Kita memiliki istri yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Butuh untuk kita meluruskannya, membimbingnya. Walaupun engkau sebagai seorang ustaz, mungkin engkau sebagai seorang ulama, tetap kita disuruh untuk mengadukan dan mengajukan, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Demikian juga kita sebagai guru, kita sebagai ustaz, punya anak-anak murid kita. Kita punya anak-anak murid, barakallahu fikum. Meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Anda telah mempersiapkan diri. Minta kemudahan dan kegampangan untuk memberikan faham kepada anak murid kita, barakallahu fikum. Mencari upaya atau langkah-langkah memberikan pemahaman. Namun ingat, jangan lupa meminta taisir, kegampangan dan kemudahan dari Allah Jalla Subhanahu. Dialah yang akan memberikan semuanya, barakallahu fikum. Kalau kita benar-benar wujudkan iftikar, kebutuhan kita yang sangat di dalam hidup ini, dan kita utarakan kepada pengendali dan pemegangnya, Allah Jalla wa'ala, dia mencintai kita. Terlebih, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk banyak berdoa, barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, "Man lam yas'alillah yaghdab." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah Jalla Subhanah, maka Allah Jalla wa'ala akan, barakallahu fikum, marah kepadanya, rahimani wa rahimakumullah. Allah marah bila tidak dimintai oleh hambanya. Fabarakallahu fikum. Yang kedua, Allah memerintah kita untuk meminta kepadanya. Dia juga yang telah berjanji untuk mengabulkannya. Udu'uni astajib lakum. Seperti di dalam hadis-hadis tadi. Minta makan, saya akan berikan. Minta hidayah, saya akan berikan. Minta pakaian, saya akan berikan. Allah berjanji untuk mengabulkan permintaan masing-masing hambanya. Barakallahu fikum. Allah sendiri memberitahukan, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janjinya. Barakallahu fikum. Lah bagi kita orang yang beriman, mendengarkan hal-hal yang seperti ini kan bisa menjadi penggugah, menjadi penyemangat buat kita terus maju ke depan, melaju ke depan, meniti jejak sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tantangan, ada tempat kita mengadukannya. Ada kesulitan, ada tempat kita meminta jalan kegampangan dan kemudahan. Ketika berhadapan mati atau hidup, ada juga tempat kita meminta penjagaan dan perlindungan Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman, barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang saya muliakan. Allahu Jalla wa Ala berjanji untuk mengabulkannya, barakallahu fikum. Pengabulan doa, penerimaan doa, semuanya ada dalam keputusan Allah. Ada orang yang diterima doanya segera. Hikmah dan kebijakan di tangan Allah. Ada orang yang tidak diterima apa yang diminta, tetapi diganti dengan yang lain oleh Rabbuna Jalla Subhanah. Kebijakan ada di tangan Allah Jalla Subhanah. Mungkin di dunia tidak diterima doanya. Belum dia melihat barakallahu fikum. Namun Allah tabungkan dia untuk akhiratnya. Allah punya kebijakan barakallahu fikum. Yang jelas, di dalam kita berdoa kepada Allah, tidak boleh bersifat isti'jal. Isti'jal kalau kita terjemahkan, maknanya tergesa-gesa. Kepraktiknya tergesa-gesa di dalam berdoa, barakallahu fikum. Bukan melihat Allah, bukan. Ya, tergesa-gesa maknanya adalah ungkapan saya sudah berdoa sekian tahun, berdoa sekian bulan, meminta kepada Allah sudah mulai dari semenjak saya ini sampai sekarang belum saja dikabulkan. Ini makna isti'jal di dalam doa kepada Allah Jalla Subhanah. Tidak boleh. Sikap isti'jal seperti ini bisa menjadi penghalang doa kita tidak diterima oleh Allah Jalla Subhanah. Allah Jalla wa Ala mendengar apa yang kau minta. Sebelum Anda meminta, Allah Maha mengetahui apa yang Anda akan butuhkan di dalam hidup. Semuanya Allah Maha mengetahuinya. Belum diterima, tidak boleh engkau, barakallahu fikum, menyalahkan Rabbuna Jalla Subhanah melalui sikap isti'jal. Tergesa-gesa ini, barakallahu fikum, Anda butuh kesabaran. Doa butuh keikhlasan. Doa butuh kekhusyuan. Doa butuh iradah, niat yang kuat, barakallahu fikum. Butuh semuanya itu doa yang kita minta kepada Allah Jalla Subhanah. Coba kita buktikan sekarang. Sebagaimana para ulama barakallahu fikum mendatangkan bukti. Contoh adalah doa meminta hidayah. Yang Allah Jalla wa'ala wajibkan di dalam permintaan minta hidayah itu terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang Allah Jalla wa'ala wajibkan bagi kullil musallin, bagi setiap orang yang sholat untuk membacanya barakallahu fikum. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya, aduhai betapa indahnya. Betapa dalam maknanya, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Permintaan. Barakallahu fikum. Tapi coba dikaji, dicerna. Berapa dari mereka-mereka yang meminta ini barakallahu fikum, memintanya dengan kulub al-wa'iyah, kulub hati yang terjaga, yang mengerti maknanya, hati yang sedang bangun di dalam meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Maknanya begitu dalam barakallahu fikum. Kapan kita memahaminya? Setelah kita mengenal dakwah ini. Setelah kita mengerti dakwah ini, baru kita memahami nilai besar di dalam doa ihdinas siratal mustaqim. Dulu kita sholat, maksiatnya jalan, maaf-maaf, barakallahu fikum. Dosa yang kita lakukan, kebid'ahan yang kita perbuat, sampai tingkat kekufuran dan kesyirikan. Kita terus berdoa, ihdinas siratal, tidak paham. Sudah tidak memahami, tidak punya iradah. Keinginan, kemauan terhadap apa yang kita minta. Bagaimana kita punya iradah, kemauan dan keinginan. Sementara kita tidak memahami apa yang sedang kita minta. Qalbin lahin. Dalam kondisi hati yang lalai. Barakallahu fikum. Lalai. Sudah itu tidak memiliki barakallahu fikum. Keinginan untuk mendapatkan hidayah. Jangankan mau memasang barakallahu fikum. Tidak ada sama sekali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sebuah kenyataan. Yang diungkapkan oleh para ulama. Sebuah permintaan yang diutarakan barakallahu fikum. Namun tidak diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Karena memintanya tidak dengan hati wa'iyah terjaga, tahu, faham apa yang dimintanya. Dan tidak punya azimah, iradah, keinginan dan kemauan yang tinggi untuk bertemu dan berjumpa dengan siratal mustaqim yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah. Tapi coba, kalau orang yang benar-benar jujur meminta, ikhlas dia barakallahu fikum, ya, dia jatuh dari lubang kesesatan menuju lubang kesesatan yang lain, pada akhirnya doanya dikabulkan, bertemu dengan orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Pelong hatinya. Karena dia sudah pasang barakallahu fikum. Dia mencoba mengkaji, jatuh dari mungkin satu jamaah ke jamaah yang lain, jamaah ke berikutnya, belum juga dia menemukan rasanya ketenangan dan ketenteraman, doa terus dia panjatkan sampai pada akhirnya Allahu Jalla wa Ala anugerahkan dia pertemuan dengan orang-orang yang berjalan di atas siratul mustaqim, menemukan terbuka, terenyuh dadanya, lapang dadanya. Inilah sesungguhnya pertemuan dia di dalam doa yang diminta. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adanya kemauan dan ketulusan serta kejujuran barakallahu fikum melalui doa yang kita minta, rahimani wa rahimakumullah. Maka sekali lagi, dalam urusan dunia sekecil apapun dan dalam urusan akhirat sekecil apapun, jangan lupa meminta kepada Allah Jalla wa'ala bantuan, bimbingan, kemudahan, pertolongan. Meminta kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Coba dibuktikan terutama abna asyabab. Ya, meminta untuk qiyamul lail. Menjadi orang yang tekun. Di dalamnya bisa barakallahu fikum muraja'atul Qur'an. Mengulangi muraja'ahnya barakallahu fikum muraja'atul Qur'an. Melalui qiyamul lail. Beda dengan Anda meminta kepada Allah Jalla subhanahu. Dengan berusaha menghidupkan barakallahu fikum menyetel. Beda. Anda berwudu. Meminta kepada Allah kemudahan dan kegampangan untuk bisa bangun malam barakallahu fikum. Bisa melaksanakan tahajud rahimani wa rahimakumullah. Bisa menutup akhir dari sholat dengan sholat witir. Minta kepada Allah Jalla subhanahu. Berdoa. Kegampangan, kemudahan yang diberikan oleh Allah melalui doa ini, Anda akan menemukan barakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullah. Dalam semua, mungkin di antara kita, ada yang susah untuk belajar nahu. Jangan putus asa. Ada yang susah untuk memahami fan bidang tertentu. Jangan putus asa. Utarakan semuanya ini kepada Allah Jalla subhanahu. Lalu kemudian berusaha semaksimal kemampuan yang ada pada diri engkau. Bila engkau bersabar sebulan terus menyabarkan diri, Anda sedang memetik amal soleh, nilai-nilai amal soleh dari kesabaran yang ada pada diri engkau. Kedua, engkau sedang memetik nilai amal soleh dari mujahadah. Kesungguh-sungguhan. Dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jikalau usaha yang maksimal ini dibarengi dengan doa, adakah sesuatu yang sulit? Adakah sesuatu yang berat? Kita tidak akan menemukan barakallahu fikum. Hidup dalam berumah tangga sering terjadi barakallahu fikum hal cekcok. Perang mulut antara istri, antara kita dengan istri. Gara-gara anak, gara-gara makanan, gara-gara ini. Sering barakallahu fikum. Kita sebagai seorang suami jadi suami yang taat kepada Allah. Artinya meminta selalu jalan keluar kepada Allah. Bisa saja hal itu muncul dari diri kita sendiri. Wataknya, sifat kita. Kaku, kasar, sedikit-sedikit main tangan, main pukul, main tendang, main-main caci makian. Ini semuanya barakallahu fikum sebuah problem yang menimpa diri kita. Jangan dibangga. Biar dia tahu saya ini orang timuran, misalkan. Biar dia tahu orang saya ini orang Makassar atau ini atau itu. Bangga, oh jangan. Ini semuanya harus dirubah. Kif. Setelah kita berupaya duduk di majelis ilmu. Duduk barakallahu fikum menerpa membenahi diri. Jangan lupa meminta kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah, saya punya sifat demikian. Bantulah saya ya Allah untuk menghilangkannya. Ya Allah, saya punya sifat demikian. Utarakan semuanya kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah yang akan membantu barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala sangat membenci orang yang tidak meminta kepadanya. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Orang yang angku, orang yang sombong dari meminta kepada Allah Jalla subhanah. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam dalam kondisi hina dina barakallahu fikum. Dalam hidup, ya. Ketika kita mencoba untuk membandingkan kekuatan amal dengan kekuatan doa, nilai doa, kita akan bertemu bahwa nilai doa itu lebih besar dibanding dengan nilai amal yang kita kerjakan. Ketajaman doa melebihi ketajaman perang, pedang di dalam peperangan barakallahu fikum. Oleh karena itu para ulama berbicara. Doa itu kismani dua bentuknya. Pertama, doa masalah. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa masalah maksudnya adalah doa yang engkau ungkapkan melalui lisan. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangilah kami ya Ghaffar. Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami. Ini disebut dengan doa masalah. Mengutarakan permintaan melalui lisan kita barakallahu fikum. Yang kedua disebut dengan doa ibadah. Apa maksudnya? Semua jenis ibadah yang kita lakukan itu adalah doa kepada Allah. Kenapa Anda baca Al-Quran? Oh, ingin kedekatan dengan Allah. Itu juga doa. Ketika engkau barakallahu fikum menyingkirkan duri di jalan. Ya akhi, kenapa Anda melakukan ini? Ingin mendapatkan cinta dari Allah. Doa. Ketika engkau ibadah sholat. Ketika engkau melakukan kebajikan. Sekecil apapun dari ketaatan. Itu disebut dengan doa. Barakallahu fikum. Doa ibadah. Doa masalah. Doa ibadah. Jadi semua bentuk ketaatan yang dilakukan itu merupakan doa pula kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kita kedua-duanya. Banyak berdoa, betapa banyak doa yang kita terima dari bimbingan beliau alaihi salatu wassalam. Doa mau makan, doa mau tidur, doa barakallahu fikum keluar rumah. Doa ini semuanya doa barakallahu fikum. Dan juga ibadah yang kita lakukan dan kerjakan semuanya adalah mengandung doa kepada Allah. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa itu adalah semua ibadah. Ibadah itu adalah doa barakallahu fikum. Ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa adalah ibadah. Ibadah adalah doa barakallahu fikum. Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat yang saya muliakan, ini faedah yang bisa kita ambil melalui penggalan hadis qudsi ini. Di dalamnya Allahu Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk memperlihatkan kefakiran hawaij melalui pintu doa barakallahu fikum. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu, fastahduni ahdikum. Pertama, yaitu terkait dengan setiap kalian adalah dhal. Berarti asal kita ini adalah dhal. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah menemukan engkau dalam keadaan dhal. Lalu kemudian Allahu Jalla wa'ala memberikan hidayah kepada engkau. Mungkin kita akan bertemu dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan inni khalaqtu, qala Allahu azza wa jalla, inni khalaqtu ibadi hunafa. Sesungguhnya aku telah menciptakan hambaku hunafa dalam kondisi lurus. Tidakkah kedua nas ini bertentangan? Kullukum dhalun. Setiap dari kalian adalah dhal, sesat. Sementara kita bertemu dengan nas yang lain yang menjelaskan khalaqtu ibadi hunafa'a, saya ciptakan hambaku dalam kondisi hunafa. Bukankah kedua hadis ini bertentangan? Mari kita dengarkan jawaban al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan barakallahu fikum, hadis ini dhanna ba'dhuhum annahu mu'arid, ay muta'arid. Sebagian orang menyangka kedua hadis ini barakallahu fikum bertentangan. Kata beliau, walaysa kadzalik, tidak demikian. Terus bagaimana barakallahu fikum kita memahaminya? Beliau menjelaskan rahimani wa rahimakumullah, makna hadis khalaqtu ibadi hunafa'a, maknanya adalah anna Allah jalla wa ala khalaqa bani Adam wa fatarahum ala qabulil Islam wal mail ilaihi duna ghairihi wat tahayyu' lidzalik wal isti'dadu lahu bil quwwati. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, makna dari hadis aku menciptakan hamba-hambaku hunafa, maknanya adalah Allah telah meletakkan fitrah pada hamba-hambanya itu untuk menerima al-Islam. Allah letakkan fitrah untuk hambanya ini menerima Islam. Kecenderungan, kecondongan kepada Islam. Kesiapan untuk menerima al-Islam, ini makna hunafa. Sehingga tidak bertentangan dengan hadis yang mengatakan kullukum dhalun, setiap kalian adalah dhal. Sebagian syurah menjelaskan bahwa asal jenis manusia itu adalah dhal, sesat. Barakallahu fikum. Sementara makna hadis yang menjelaskan khalaqtu ibadi hunafa, aku menciptakan hambaku dalam kondisi hunafa lurus, maknanya Allah memfitrahkan pada diri manusia atau hambanya itu menerima Islam. Mail, cenderung dan kecondongan kepada Islam itu. Ketiga, pada diri manusia itu ada kesiapan dengan kuat untuk menerima al-Islam. Namun di saat semuanya ini tidak diolah, tidak barakallahu fikum digunakan dan dimanfaatkan, setan lebih dulu datang. Setan ijtalat humus syayatin. Maka setan lebih dulu datang. Barakallahu fikum. Berarti dari penjelasan ini jelas, kedua nas ini tidak bertentangan. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita ingin dalil. Barakallahu fikum, kalau manusia itu memang benar-benar dalam kondisi tidak tahu atau tersesat. Barakallahu fikum. Sehingga butuh pembelajaran, butuh bimbingan, butuh arahan, butuh ada orang, atau dengan kata lain butuh hidayah. Allahu jalla wa ala yaqul wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allahu jalla wa ala telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengerti, mengetahui apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Sehingga sangat-sangat membutuhkan bimbingan, arahan, hidayah. Barakallahu fi. Allahu jalla wa ala menyinggung tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamul anbiya wa imamul rusul, pilihan. Barakallahu fikum, penyempurna para nabi dan rasul. Wa wajadaka dhallam fahada, maknanya kata Imam Ibnu Rajab, wajadaka ghairu alimin bima 'allamaka minal kitabi wal hikmah. Allah menemukan engkau, menjumpaki engkau dalam kondisi tidak memiliki ilmu terhadap apa yang engkau telah diajarkan dari Alkitab dan dari hikmah. Allah Jalla wa'ala menyinggung tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Memang asal kita ini tidak punya apa-apa. Benar kita ini dalam kondisi dhal. Tidak mengerti, tidak mengetahui apa-apa. Barakallahu fikum. Di dalam surat Asy-Syura ayat 52 Allah Jalla wa Ala mengatakan wa kadzalika kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau ruh. Allah sebut wahyunya sebagai ruh. Ruh adalah barakallahu fikum menghidupkan yang telah mati. Ruh. Min amrina dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Yang dulunya dan sebelumnya anda tidak mengetahui Alkitab. Juga tidak mengetahui al-iman. Tidak mengetahui barakallahu fikum. Atas dasar ini. Dengan penjelasan hadis khalaqtu ibadi hunafa. Diciptakan dalam kondisi hunafa, maknanya adalah penciptaan hamba yang sudah ada dasar-dasar kesiapan, dasar-dasar untuk menerima al-Islam. Tinggal sekarang pembelajaran, pengajaran barakallahu fikum harus dilakukan pada diri manusia itu. Keluar dalam sebuah faedah bahwa hadis kullukum dhalun dengan khalaqtu ibadi hunafa tidak barakallahu fikum bertentangan. Kedua nas ini tidak bertentangan barakallahu fikum. Nah, setelah sekarang kita menyadari bahwa kita ini adalah kondisi dhalun, berarti tahu kita ini butuh hidayah. Maka Allah Jalla wa'ala memberitahukan hidayah itu ada di tangan Allah. Maka mintalah hidayah itu kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya barakallahu fikum. Terkait dengan pembahasan hidayah. Kemudian barakallahu fikum macam-macam hidayah kita akan sampaikan insyaallah pada pertemuan barakallahu fikum yang akan datang. Wa jazakumullah ala husni istima'ikum barakallahu fikum wa akhiru da'wana anil hamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.